Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Kian Gi menyarankan agar presiden terpilih dalam pemilu 2009 berani melakukan gebrakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Selain itu, dalam tulisan yang sama, Kwik Kian Gi juga mengungkapkan beberapa poin yang harus dilakukan oleh presiden terpilih, diantaranya, pemerintah dibuat optimal dengan cara menentukan jumlah kementerian yang benar-benar dibutuhkan, serta melakukan reorganisasi jajaran di bawah kementerian tersebut. Untuk membahas seperti apa pelaksanaan poin-poin yang terdapat dalam tulisan ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, Bapak menyarankan agar presiden terpilih melakukan reorganisasi serta memangkas jumlah menteri sesuai kebutuhan. Lantas berapa jumlah kementerian yang ideal menurut visi Bapak? Tidak bisa dijawab tanpa penelitian yang mendalam. Dan yang melakukan penelitian tidak bisa sembarangan, melainkan suatu perusahaan konsultan yang memang sangat ahli dalam bidang itu dan sangat berpengalaman. Nah, kalau saya berbicara seperti ini, apakah itu sangat lazim? Sangat lazim. Organisasi bisnis besar dan pemerintah di negara-negara maju melakukan hal itu. Itu yang dinamakan management audit atau organization audit, audit struktur organisasi. Itu dilakukan oleh karena adanya semacam hukum ya, disebut hukum juga, Parkinson Law namanya. Yaitu yang mengatakan bahwa setiap orang, pegawai negeri dalam hal ini tentu skopnya, itu merasa diakui sebagai orang penting. Nah, sebagai simbol bahwa dia itu penting, dia punya banyak pegawai, punya banyak bawahan gitu. Apa akibatnya? Dia mengangkat sekretaris 2-3 gitu. Pembantu lah. Pembantunya ini punya kebutuhan dia kepenting, ngangkat pembantu lagi. Jadi, tanpa sadar biasanya organisasi itu menggelembung. Nah, terus kemudian itulah sebabnya dari waktu ke waktu mesti diadakan audit untuk dikembalikan pada relnya. Indonesia tidak, 60 tahun lamanya hantum terus saja gitu. Pak Kwik, jika presiden terpilih nantinya melakukan reorganisasi, artinya itu juga akan memangkas jumlah PNS di bawahnya. Lantas apakah ini tidak akan menimbulkan kegaduhan baru, Pak? Tidak, oleh karena mereka yang kena PHK, itu akan diberi pesangon yang sangat besar, sehingga pesangon itu bisa dipakai untuk modal usaha bagi mereka yang mau berusaha, atau dipakai untuk waktu menunggu mencari pekerjaan lain sambil mengupgrade diri menjalani pendidikan supaya dibutuhkan oleh sektor-sektor yang membutuhkan. Itu ini semuanya ini yang saya ceritakan ini. Semuanya ini adalah praktek sehari-hari di negara-negara lain. Yang dinamakan retraining segala macam itu. Nah, apakah satu saja dari poin usulan Bapak telah dilaksanakan oleh pemerintah kita sekarang? Tidak ada. Konsep organisasi saja sudah difahami oleh Menteri PAN segala. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.